Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat taufik dalam kebaikan yang senantiasa dimudahkannya bagi kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan untuk mengadakan majelis ilmu di pagi hari ini. Ya, meskipun secara online. Dalam lanjutan kajian kita membahas pembahasan dan kitab yang sangat bermanfaat, ya, kitab asal Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, di pembahasan Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan dari segi-segi keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitab ini. Sekarang masuk di segi Al-Wajhus Sabi' wal isrun ba'dal mi'ah, segi yang ke 127. Ya, segi yang ke 127. Baik. Ilmu, al-ilmu sabilul ulu. Ilmu adalah jalan untuk meraih ketinggian. Baik. Dibawakan di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, ma dzakarahu Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala an Abdullah bin Daud qala, idza kana yaumul qiyamati azala Allah tabaraka wa taala al ulamaa anil hisabi fa yaqul udkhulul jannata ala ma kana fiikum inni lam aj'al ilmi fiikum illa li khairin aradtuhu bikum. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dari Abdullah bin Daud, ya rahimahumullah taala, beliau berkata, ketika nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan para ulama, akan menjauhkan para ulama dari hisab, perhitungan amal, dan Allah berfirman kepada mereka, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga, karena masuklah kalian ke dalam surga dengan amal apapun yang pernah kalian lakukan, karena sesungguhnya aku tidak menjadikan ilmuku ada pada diri kalian, ya, aku tidak menganugerahkan ilmu kepada kalian kecuali untuk kebaikan yang aku kehendaki agar dilimpahkan kepadamu, kepada kalian. Ini penjelasan dari nukilan dari Imam Ibnu Abdul Bar menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu, yakni orang-orang yang berilmu atau para ulama pada hari kiamat nanti akan dijauhkan dari hisab dan Allah Subhanahu wa taala langsung masukkan mereka ke dalam surga, karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka ilmu yang dengan sebab itu tersebar kebaikan dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari perhitungan amal dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Baik, tentu saja ini ada permasalahan yang akan dibahas atau dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala seputar pertanyaan tentang masalah ini. Beliau sebutkan, fa in qila, kalau ada yang mengatakan, ada yang bertanya, fa qawaidu syar'i taqtadi an yusamaha ah al jahilu bima la yusamahu bihil alim. Bagaimana dengan melihat kaidah-kaidah syariah yang menyebutkan bahwa orang yang jahil itu justru lebih dimaafkan dibandingkan orang-orang yang berilmu karena dia tidak tahu, ya, orang-orang yang jahil yang justru mendapatkan pemaafan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang berilmu. Wa annahu yughfaru lahu ma la yughfaru lil alim. Orang-orang yang tidak tahu justru lebih diampuni dibandingkan orang-orang yang berilmu karena dia sudah tahu. Fa inna hujjatallahi alaihi aqwamu minha alal jahil, karena argumentasi Allah terhadap orang yang berilmu tentu lebih tegak karena mereka tahu dibandingkan orang yang jahil yang tidak tahu. Wa ilmuhu bi kubhil ma'siyati wa bughdillahi laha wa uqubati 'alaiha a'dhamu min ilmil jahil. Pengetahuan orang yang berilmu, ya, tentang buruknya perbuatan maksiat, kebencian Allah dan hukuman Allah bagi pelakunya tentu lebih besar dibandingkan orang yang tidak tahu, orang yang jahil. Baik, wa ni'matullahi 'alaihi bima auda'ahu minal ilmi a'zamu min nikmatihi 'alal jahil. Kemudian nikmat yang Allah berikan kepada orang yang berilmu tentu lebih besar dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang jahil. Ya, ini semua pertimbangan ini harusnya, ya, menurut yang bertanya ini berarti orang yang berilmu yang harusnya dihukum karena mereka sudah faham. Ya, kenapa justru yang disebutkan dalam perkataan tadi orang yang berilmu justru lepas dari hisab? Masih kelanjutan dari alasan orang yang bertanya. Wa qad dallati syari'atu wa hukmullahi ala anna man hubiya bil in'ami wa khussa bil fadli wal ikrami thumma asama nafsahu arta'aha fi marati'il halakati wa tajarra'a ala intihakil hurumati wastakhaffa bitabi'ati wassayyi'ati annahu yuqabalu minal intiqami wal atbi bima la yuqabalu bihi man laisa fi martabatihi. Syariat Islam dan hukum Allah telah menunjukkan, dalil-dalil menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan nikmat dihususkan dengan keutamaan dan kemuliaan, kemudian dia, ya, menjerumuskan dirinya dengan mengikuti syahwatnya, memasukkan dirinya ke dalam tempat-tempat kebinasaan, yakni melakukan perbuatan maksiat, ya, kemudian dia lancang melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan dia meremehkan akibatnya, meremehkan keburukan tersebut. Maka dan dia kemudian membalas, dia akan mendapatkan balasan siksaan dan celaan yang tentu itu beda dengan celaan yang didapati oleh orang yang tidak seperti nikmat yang didapatkannya. Ini juga alasan mereka bahwa harusnya orang yang berilmu justru mendapatkan siksa yang lebih keras. Kenapa justru dilepaskan dari hisab? Justru dijauhkan dari hisab atau perhitungan amal. Wa ala hadza jaa qauluhu ta'ala. Berdasarkan inilah kenapa dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, tentang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu mereka mendapatkan nikmat dan ilmu karena mereka mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beda dengan perempuan yang lain. Di surat Al-Ahzab ayat ke-30, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adzabu dhi'faini wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan keji yang nyata, maka akan dilipat gandakan baginya azab dengan dua kali lipat dibandingkan perempuan yang lain. Dan hal itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini karena mereka adalah istri Nabi yang tentu mendapatkan pengajaran, mendapatkan nikmat tidak seperti yang didapatkan perempuan-perempuan yang lain. Walihada kana haddul hurri dhi'fai haddil abdi fi zina wal qadhafi wa syurbil khamri likamalin nikmati alal hur. Oleh karena itu, ya, batasan had, hukuman yang diberlakukan bagi seorang yang merdeka, bukan budak, itu dua kali lipat dibandingkan batasan hukuman yang diberlakukan bagi seorang budak, yang bukan orang yang merdeka, ya, seorang budak, baik itu dalam dosa zina atau menuduh orang tanpa alasan yang benar atau minum khamr. Karena seorang yang merdeka tentu mendapatkan lebih banyak nikmat dibandingkan budak. Baik. Wa qala ba'du salaf. Salah seorang ulama salaf berkata, yughfaru lil jahili sab'una dhanban qabla an yughfaru lil alimi dhanbun. Orang yang bodoh itu tidak paham akan diampuni 70 dosanya sebelum orang yang berilmu diampuni satu saja dosanya. Karena dia tidak paham, tidak berilmu, sedangkan ini orang berilmu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan. Wa qala ba'dhum aidan, ulama salaf lain mengatakan, innallaha yu'afil juhala ma la yu'afi lil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pemaafan kepada orang yang jahil, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan pemaafan bagi orang yang berilmu. Ya, ini alasan mereka membawakan argumentasi ini adalah untuk, ya, mengkritisi pernyataan di atas. Kenapa orang yang berilmu justru dibebaskan dari hisab, perhitungan amal, dan langsung masuk surga, padahal harusnya karena berilmu dan mereka berbuat salah justru mendapatkan hukuman yang lebih keras dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Bagaimana cara menjawabnya? Semua argumentasi yang dibawakan ini, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, fal jawab, ada, maka jawabannya adalah, inna hadza alladhi dzakartumuhu haqqun la raiba fihi. Semua yang disebutkan tadi, argumentasi yang disebutkan tadi itu adalah benar, tidak ada keraguan padanya. Ya. Walakin min qawaidi syar'i wal hikmati aidan anna man kathurat hasanatuhu wa adhumat kana lahu fil islami wa kana lahu fil islami ta'thirun zahirun fa innahu yuhtamalu lahu ma la yuhtamalu li ghairihi wa yu'fa anhu ma la yu'fa an ghairihi. Apa yang kalian sebutkan itu, argumentasi itu semua benar, tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi, ya, juga termasuk kaidah-kaidah yang dibenarkan di dalam syariat dan yang sesuai dengan hikmah juga, bahwa orang yang punya kebaikan yang banyak, punya kebaikan yang agung, dia memiliki jasa yang nyata di dalam Islam, maka akan yuhtamalu lahu ma la yuhtamalu li ghairi. Dia akan mendapatkan keringanan, ya, yang tidak didapatkan oleh selainnya, dan dia akan mendapatkan pemaafan yang tidak didapatkan pemaafan itu oleh selainnya. Yakni ketika seorang ulama melakukan perbuatan dosa, karena bagaimanapun dia adalah manusia biasa, tidak mungkin luput dari kesalahan. Tapi kita lihat, dia seorang yang punya banyak kebaikan, seorang ulama ahlu sunnah yang mendakwakan agama, yang bersabar dalam menyampaikan kebenaran, dari mulai dia menuntut ilmu, berusaha sungguh-sungguh, dia meluangkan waktunya, kemudian setelah itu dia menyebarkan ilmu agama, sementara yang lain sibuk dengan dunia, dia menyibukkan diri menyebarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ketika dia berbuat kesalahan, ya, maka karena jasa-jasa dan kebaikan-kebaikannya, Allah Subhanahu wa taala berikan pembelaan yang lebih kepadanya dibandingkan selainnya. Jadi di sini tentu saya bukan maksudnya adalah seorang yang berilmu yang kemudian meremehkan dosa, berbuat maksiat dijadikan sebagai kebiasaannya, kemudian dia bangga dengan maksiatnya, bukan sama sekali. Tapi seorang yang mungkin pernah melakukan kesalahan, tergelincir, tentu ini akan mendapatkan perlakuan khusus atau pemaafan dari Allah, tidak seperti yang lainnya. Kata beliau, Ibnu Qayyim di sini membuat contoh, fa innal ma'siyata khabathun wal ma'u idza balagha kullataini lam yahmilil khabath. Ya. Taib. Kata beliau, perbuatan maksiat itu ibaratnya adalah khabath, kotoran atau najis misalnya. Ya. Sedangkan air itu disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau dia telah mencapai dua kullah, maka dia tidak akan membawa, akan tidak akan dipengaruhi dengan kotoran atau najis padanya. Air yang banyak jumlahnya, ketika masuk kotoran, kotoran tersebut tidak akan mempengaruhinya. Ya, tentu saya dimasukkan di sini bukan dengan sengaja. Misalnya dia kena kotoran atau najis, maka karena jumlahnya besar, maka dia tidak akan dipengaruhi oleh najis tersebut. Kalau telah mencapai yang demikian, ya. Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih, yang disahihkan oleh para ulama, tentang idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath, ketika air telah mencapai dua kullah, ya, ukuran yang banyak, maka dia tidak akan dipengaruhi dengan najis atau kotoran. Ya. Ini hadis sahihkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam bahkan Imam Syafi'i sebelumnya, Ibnu Khuzaimah dan para ulama yang lainnya. Jadi ini perumpamaan, kalau kebaikan dari seorang yang berilmu ini dalam menyebarkan agama, dalam membela sunnah, demikian banyak, maka kalau ada perbuatan buruknya, ini bukan dengan meremehkan tentu saja, maka tidak akan mempengaruhi kemuliaannya. Akan mudah mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keutamaan ilmu yang dimilikinya. Kata beliau, bi khilafi al-ma'il qalil. Ini berbeda dengan air yang jumlahnya sedikit, yang tidak sampai dua kullah. Fa innahu yahmilu adna khabathin yaqa'u fihi. Karena dia bisa akan terpengaruh, bisa akan berubah, ya, warnanya, baunya atau rasanya dengan najis sedikit pun yang jatuh di dalam air tersebut. Dia akan terpengaruh dan berubah. Ya. Wa min hadza qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar. Termasuk dalam pengertian ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yudrika la'alla Allah tala'a 'ala ahli Badrin faqal, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Ya. "Wa ma yudrika?" Bagaimana kau mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi telah memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada orang-orang yang ikut perang Badar, kemudian Allah berfirman kepada mereka, "Berbuatlah sekehendak kalian, sungguh telah aku ampuni dosa-dosamu." Ya, ini karena kebaikan yang besar yang mereka lakukan. Allah mengampuni dosa yang mereka lakukan kalau mereka pernah melakukannya, dan tentu Allah Maha mengetahui, mereka tidak akan mungkin meremehkan dosa, tidak mungkin melakukan perbuatan dosa yang sampai kufur atau syirik, ya. Ketika mereka berbuat dosa sebagaimana konsekuensi manusia, tidak mungkin luput dari kesalahan, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah orang yang banyak bertobat. Ini hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad, ya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani juga rahimahullah ta'ala. Ini termasuk orang yang berilmu di dalamnya. Bahkan para sahabat juga berbuat salah, tapi ya, sebagai konsekuensi manusia, mereka berbuat lalai, tapi ini Allah berikan jaminan bagi orang-orang yang ikut perang Badar dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa yang kalian lakukan. Tentu Allah Maha mengetahui mereka tidak akan melakukan perbuatan dosa yang membatalkan keislaman dan mereka bukanlah orang-orang yang gemar berbuat dosa atau meremehkan dosa. Maka jelas ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang punya banyak kebaikan, ya, yang punya banyak pengaruh baik di dalam Islam, ketika melakukan satu kesalahan, dia akan mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Taib. Wa hadha huwa al-mani'u lahu sallallahu alaihi wasallam min qatli min qatli man jassa alaihi wa ala al-muslimina wartakaba mithla dhalika dhanbil azim. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu shahida badran fadalla ala anna muqtada uqubatihi qaimun walakin mana aminan min at-tarattub bi athari alayhi ma lahu min al-mashhadil azim fa waqa'at tilka ash-shaqtatu al-azimatu muktafaratan fi janbi ma lahu min al-hasanat. Ya, inilah yang menjadi penghalang kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh seorang yang melakukan ya tajassus, yakni memberitakan kesalahan atau rahasia kaum muslimin, memberitakan tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ya terhadap untuk orang-orang kafir Quraisy. Dia melakukan perbuatan dosa yang sangat besar ini, tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang ini termasuk yang mengikuti perang Badar, yaitu sahabat yang disebutkan di dalam riwayat yang sahih, siapa? Hatib ya, Ibnu Abi Baltah radhiyallahu taala anhu. Maka ini menunjukkan bahwa meskipun ada sebab yang menjadikan orang ini berhak untuk mendapatkan hukuman, ya, konsekuensi untuk mendapatkan hukuman terdapat pada dirinya, akan tetapi ada hal yang menjadikan dia tidak mendapatkan akibat dari perbuatan tersebut, ya, yaitu karena dia pernah melakukan masyhadul azim, menghadiri satu amal yang sangat besar, yaitu berjihad waktu perang Badar, ya. Maka perbuatan dosa yang dilakukannya itu, perbuatan atau ketergelinciran besar yang dilakukannya itu, ini diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena banyaknya kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Ini tentu berlaku bagi orang-orang tertentu yang punya kebaikan besar, yang punya ikhlas dalam menuntut ilmu, menyebarkan ilmu agama, ya. Orang-orang yang kemudian kebaikan-kebaikannya sangat jelas sehingga menjadi sebab untuk diampuni atau mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala tentang dosa yang mereka lakukan. Walamma khassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala shadaqati. Walamma haddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala shadaqati. Fa akhraja Utsman radhiyallahu anhu tilka shadaqatal 'azimata qala ma dharra Utsman ma amila ba'daha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin untuk bersedekah, ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim, Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sebagai hadis yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengeluarkan sedekah yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dharra Utsman ma amila ba'daha." Tidak akan membahayakan bagi Utsman bin Affan apapun yang dilakukannya setelah ini. Yakni Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan jaminan ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengetahui Utsman bin Affan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak keislamannya tentu saja, dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang gemar dilakukan berulang-ulang, apalagi perbuatan dosa yang diremehkan. Allah Maha mengetahui, jaminan seperti ini Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari perbuatan-perbuatan buruk. Kalaupun terjadi sekali itu, mereka akan menyesalinya, mereka akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu mereka mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak berikan kepada selain mereka. Baik. Wa qala li Thalhah lamma tata'ta'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida ala dhahrihi ila sakhrah aujaba Thalhah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Thalhah ketika menginjak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai naik ke atas punggung beliau untuk naik kepada sakhrah, ya sebuah batu yang tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aujaba Thalhah, ya Talhah mewajibkan, mengharuskan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Yakni perbuatannya ini memasukkan dia ke dalam surga. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmidzi. 6. Wa hadza Musa kalimur Rahman azza wa jal alqal alwaha allati fiha kalamullah alladhi katabahu lahu alqaha 'alal ardi hatta takassarat walatama aina malakil maut. Ya, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika dia melemparkan alwah, lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat firman Allah, lembaran-lembaran Taurat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuknya. Allah Musa melemparkannya ke tanah sampai pecah. Ya, sampai pecah. Sampai pecah di tanah. Kemudian di hadis yang sahih disebutkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam pernah menampar malaikat maut sampai menjadikan matanya copot. Wa ataba rabbahu lailatal Isra fi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala syabun bu'itha ba'di fadakhala al-jannata min ummatihi aktsaru mimma yadkhuluha min ummati. Ya, dia juga pernah melakukan kesalahan ketika semacam memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malam Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, ya. Nabi Musa alaihi salatu wasallam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, syabun, seorang nabi yang masih muda yang diutus setelahku, tapi umatnya masuk ke dalam surga lebih banyak daripada umatku yang masuk ke dalam surga. Kemudian wa akhadha bi lihyati Harun alaihi salam wajarrahu ilaih wa huwa nabiyullah. Ketika Nabi Musa marah, dia pernah memegang jenggot dari Nabi Harun kemudian ditarik kepadanya, padahal Nabi Harun adalah seorang nabi yang tidak pantas diperlakukan seperti itu. Wa kullu hadza lam yanqus min qadrihi syai'an 'inda rabbih wa rabbuhu ta'ala yukrimuhu wa yuhibbuhu. Semua perbuatan yang dilakukan Musa ini tidak mengurangi sedikit pun dari kedudukan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan dan mencintainya. Fa innal amra alladhi qama bihi Musa ya wal adu alladhi baraza lahu wa sabra alladhi sabarahu wal adha alladhi udhiyahu fillahi amrun la tu'athiru fihi amthalu hadhihi al-umuri wa la tughayyiru fi wajhihi wa la takhfid manzilatahu. Karena sesungguhnya kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan besar yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian ketika dia berjuang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agamanya, kesabaran yang dilakukannya, ya, kesabarannya dalam menghadapi gangguan dan cobaan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kebaikan besar yang tidak akan dipengaruhi oleh kesalahan-kesalahan kecil yang beliau lakukan dan tidak akan menjadikan turun kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala untuk mendudukan permasalahan tadi, bahwa orang yang berilmu, tentu maksudnya adalah orang yang berilmu yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan memiliki pengaruh yang jelas dalam penyebaran kebaikan, maka akan mendapatkan perlakuan seperti ini, ya, sebagaimana bukti-bukti dan contoh-contoh yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari kisah Nabi Musa, kemudian kisah para sahabat yang beliau sebutkan di atas tadi. Baik. Wa hadza amrun ma'lumun 'indan nasi mustaqirrun fi fitarihim anna man lahu ulufun minal hasanati fa innahu yusamahu bisayyi'ati wa sayyi'ataini wa nahwiha hatta innahu la yahtaliju da'i ukubatihi ala isaatihi wada isyukrihi ala ihsanihi fayuglabu fayaglibu da isyukri lida il ukubah. Ya, ini adalah perkara yang bahkan diketahui di kalangan manusia, diakui ya, ada pada fitrah mereka. Ya, ini ditetapkan di dalam fitrah manusia bahwa orang yang punya beribu-ribu kebaikan maka dia akan dimaafkan ketika melakukan satu kesalahan atau dua kesalahan atau yang semisalnya. Ya, ini orang tidak akan ingat kesalahan tersebut jika orang itu memiliki banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Sampai innahu la yahtaliju da'i uqubatihi ala isaatihi, sampai ketika tercampur ya sebab untuk menghukum perbuatan buruknya tercampur dengan sebab untuk berterima kasih kepadanya atas perbuatan baik yang dilakukannya, maka sebab yang menjadikan kita berterima kasih atas perbuatan baik tersebut akan menutupi, akan mengalahkan sebab yang menjadikan orang tersebut harusnya dicela atau dihukum. Yang jelas ini adalah perkara yang diakui diakui oleh manusia. Nah, wallahu subhanahu yuwazinu yawmal qiyamati bainal hasanatil abdi wa sayyiatihi fa ayyuhuma ghalaba kana ta'thiru lahu fayaf'alu bi ahli alhasanatil kathirati alladhina atharu mahabbahu wa maradiyahu wa ghalabathum dawa'i tab'ihim ahyanan minal afwi wal musamahati ma la yaf'aluhu ma'a ghairihim. Allah subhanahu wa ta'ala tentu pada hari kiamat nanti akan menimbang antara kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dan keburukan-keburukannya. Ya, maka mana saja di antara kedua hal ini yang dominan, itulah yang akan memberikan pengaruh. Ya, pengaruh pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau dominan kebaikannya atau sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan orang-orang yang punya banyak kebaikan, yang mereka selalu mendahulukan kecintaan Allah, mendahulukan jalan keridhaannya, yang kadang-kadang mungkin mereka dikuasai oleh keinginan nafsu mereka sehingga kadang-kadang berbuat dosa, maka Allah akan berikan pengampunan dan pemaafan yang ini Allah tidak berikan kepada selain mereka. Wa aidan fa innal alima idza zalla fa innahu yuhsinu isra'al fai'ati wa tadarukal fariti wal mudawat al jarhi fa huwa kat tabibi al hadiki al basiri bil maradi wa asbabihi wa ilajihi fa inna zawalahu ala yadihi asra'u min zawalihi ala yadil jahil. Jadi itu salah satu pertimbangan tadi adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang banyak pada hari kiamat nanti itu menjadi sebab untuk dihapuskan atau diampuni dosa-dosanya. Dari sudut pandang lain kata beliau, orang yang berilmu kalau dia tergelincir maka dia akan segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmunya Allah akan berikan taufik untuk dia mudah bertobat, mudah ingat dan kembali kepada Allah dan memperbaiki kesalahannya tersebut dan mengobati lukanya. Ya, tentu dengan beristighfar, dengan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia ini ibaratnya seperti seorang tabib atau dokter yang paham, yang pandai, yang mengetahui tentang penyakit dan sebab-sebab penyembuhannya. Ya, maka hilangnya penyakit tersebut dengan sebab dia cepat mengobatinya tentu lebih cepat kesembuhannya dibandingkan kalau seandainya yang terjadi itu pada orang yang jahil, orang yang tidak berilmu. Jadi jelas dari pertimbangan ini juga menunjukkan kepada kita perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang berilmu tetap ya mendapatkan pemaafan yang khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena ya kebaikan dan taufik yang Allah berikan, sehingga kalaupun dia berbuat dosa maka dia akan segera ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukannya dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ini Al-Qur'an menegaskan bahwa orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, cuman mereka berbeda dalam menyikapi kesalahan. Mereka takut, mereka segera bertobat, ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan keji atau mendzalimi diri mereka sendiri, mereka segera ingat kepada Allah dan mohon ampun atas dosa-dosanya. Dan tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak terus-menerus melakukannya, ya, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ini sikap orang-orang yang bertakwa, bukan berarti mereka tidak berbuat dosa sama sekali, tetapi karena ketakutan mereka, mereka akan segera kembali dan membersihkan dosa-dosa tersebut dengan cara kembali dan bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa aidan fa inna ma'ahu min ma'rifatihi bi amrillahi wa tasdiqihi bi wa'dihi wa wa'idihi wa khasyyatihi minhu wa izra'i ala nafsihi bi irtikabihi wa imanihi billahi wa imanihi bi anna allaha harramahu wa anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ila ghairi dhalika minal umuril mahbubati lirrabbi ma yaghfiru dhanba wa yudh'ifu iktidha'ahu wa yuzilu atharahu bi khilafil jahili bidhalika aw aktharihi fa innahu laysa ma'ahu illa dhulmatul khati'ati wa kubhuhu wa atharuhul murdiyatu fala yastawi hadha wa hadha. Kemudian alasan lain kata beliau, ya, orang yang berilmu memiliki pengetahuan tentang perintah Allah, dia membenarkan janji dan ancaman Allah, dia memiliki rasa takut kepada Allah serta dia akan mencela dirinya sendiri ketika melakukan perbuatan maksiat tersebut, ya. Kemudian dia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Bersamaan itu dia mengetahui Allah, dia memiliki Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni dosa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk mengambil dosa tersebut. Dan perkara-perkara lain yang ini merupakan hal-hal yang dicintai oleh Allah karena dia mengakui keburukan dirinya, mengakui Allah Maha Pengampun dan seterusnya, yang ini merupakan sebab Allah mengampuni dosa-dosanya, melemahkan pengaruh dari keburukan dosa tersebut, menghilangkan jejaknya. Ini berbeda dengan orang yang jahil yang tidak mengetahui hal-hal itu atau tidak mengetahui kebanyakannya. Maka tidak ada yang dimiliki orang ini kecuali dhulmah, kegelapan, dosa yang dilakukannya, ya, keburukan serta pengaruh-pengaruh buruknya. Maka tentu tidak akan sama orang yang berilmu seperti ini dengan orang yang tidak mengetahui hal tersebut. Ini semua, ya, juga alasan yang menjadikan orang yang berilmu akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak berikan kepada selain mereka. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa hadha faslul khitabi fi hadzal mawdhi' wa bihi yata'ayyanu wa bihi yatabayyanu anna al-amrayni haqqun wa annahu la munafata bainahuma. Inilah faslul khitab, ya, penjelasan yang menjadi pemutus, yang menjadi pengkompromi dalam pembahasan ini, bahwasanya dua perkara yang tadi disebutkan tidak bertentangan. Kalau kita katakan orang-orang yang berilmu akan mendapatkan pengampunan khusus dari Allah, yakni yang menyebarkan ilmu kebaikan dengan ikhlas, yang punya banyak pengaruh kebaikan dalam menyebarkan ilmu, jasa dalam Islam, tentu semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan pemaafan yang khusus dari Allah. Sebagaimana kalau dikatakan orang yang berilmu juga ketika dia meremehkan dosa, ketika dia melanggar perbuatan hal-hal yang dilarang oleh Allah padahal dia mengetahui, ini juga bisa mendapatkan ancaman yang lebih besar dibandingkan yang selainnya. Tidak ada pertentangan di antara keduanya karena dikompromikan dengan apa yang telah beliau jelaskan dalam pembahasan ini. Nah, dengan inilah akan jelas bahwa kedua perkara itu adalah benar, tidak ada pertentangan di antara keduanya. Wa anna kullu wahidin minal alimi wal jahili innama zada kubhu dhanbi minhu alal akhari bisababi jahlihi wa tajarrudi khati'atihi amma yukawimuha. Dan bahwasanya masing-masing dari orang yang berilmu atau orang yang jahil, ya, bisa bertambah buruknya perbuatan dosanya dibandingkan yang lain karena disebabkan kejahilannya atau tidak adanya hal-hal yang bisa meringankan dosa tersebut atau bisa melawan dosa tersebut atau meringankan pengaruhnya atau menghilangkan jejaknya. Fa'adal kubhu fil maudhi'aini ilal jahli wa ma yastalzimuhu. Maka dalam dua keadaan ini semua keburukan, ya, itu kembali kepada kejahilan dan hal-hal yang merupakan konsekuensinya. Wakillatuhu wa dha'fuhu ilal ilmi wa ma yastalzimuhu. Sedangkan wakillatuhu wa dha'fuhu ilal ilmi wa ma yastalzimuhu, dan kembalilah, ya, sedikitnya keburukan dan lemahnya keburukan itu kembali kepada ilmu dan hal-hal yang merupakan konsekuensi daripada ilmu. Wahada dalilun zahirun ala syarafil ilmi wa fadlihi wa billahi taufik. Maka ini semua merupakan dalil yang nyata yang jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu dan taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi inilah penjelasan yang cukup panjang ya saya bacakan tadi dari keutamaan ilmu supaya menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua, ya, bahwasanya ilmu yang disebarkan dengan niat yang ikhlas, dipelajari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, disebarkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, memiliki keutamaan yang demikian agung, keutamaan yang demikian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan tadi. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya cukupkan dan kita lanjutkan dengan bertanya jawab di waktu yang masih tersisa insyaallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fik atas materi yang disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan di Khotol Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang bertanya secara mendalam dari pembahasan yang telah kita simak, yaitu poin yang ke-127 tentang ilmu adalah jalan untuk meraih ketinggian. Dan insyaallah bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 secara langsung, ataupun Anda bertanya melalui pesan singkat melalui chat WA di 0819896543. Untuk yang pertama kita angkat melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Edwin. Pak Edwin di mana Pak? Mohon maaf. Padang Serimpuan. Padang Serimpuan. Silakan Pak Edwin. Nah, saya mau menanyakan ilmu yang dipelajari itu, yang boleh dipelajari itu apakah salah satunya ilmu tasawuf? Apakah boleh dipelajari itu Pak Ustaz? Sebab belakangan ini dakwah mereka itu kayaknya intensif ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh tasawuf, mereka mulai mendakwakan pemahaman tersebut. Jadi tolong arahannya Pak Ustaz, apakah tasawuf itu boleh kita dengar ceramah pendakwanya atau tidak, supaya masyarakat yang belum mendapatkan apa ilmu itu bisa jangan salah langkah. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih banyak jazakumullah khairan, dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Pak Edwin ya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, ilmu yang ditanyakan tadi kita ketahui menurut penjelasan para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa ilmu tersebut tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dan generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bahkan istilah tersebut tidak dikenal di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, itu adalah datangnya belakangan. Apalagi pembagian agama dalam ilmu tersebut tidak sesuai apa yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya di dalam Islam kita kenal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, itu jelas sekali ketika malaikat Jibril bertanya tentang tingkatan-tingkatan dalam Islam, yaitu Islam, iman dan ihsan. Tapi ada sebagian orang yang membagi Islam itu dengan pembagian yang ya syariat, hakikat, ma'rifat, sampai kemudian dikatakan yang sudah mencapai tingkatan tinggi meninggalkan syariat. Ini jelas sangat bertentangan dengan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia tetap menanyakan tentang pelaksanaan sholat berjamaah sampai beliau sakit keras, kemudian sampai menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau memimpin kaum muslimin sholat berjamaah. Padahal kalau menurut mereka ini syariat, kalau sudah tinggi tingkatannya harusnya ditinggalkan. Jelas, ini keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna imannya saja tidak sampai melakukan demikian, maka berarti ini tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian menjemputmu. Ala kulli hal, banyak hal-hal yang ya disebutkan di dalam ilmu yang ditanyakan tadi ini yang bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hendaknya kita berusaha menasihati dengan cara yang baik di masyarakat kita untuk kita ajarkan, ajak mereka untuk kembali kepada pemahaman yang benar dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah. Namusat jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah sampaikan. Dan kita angkat pertanyaan kembali melalui telepon di 0218236543 ya. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Pak Rudi Tangerang. Silakan Pak Rudi pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz. Ada orang yang mengaku Islam gitu Pak Ustaz ya. Tapi beliau ini tidak mengetahui tata cara sholat, tidak mengetahui tata cara puasa, zakat, itu beliau enggak mengetahuinya. Hingga sampai orangnya meninggal gitu juga tidak ada keinginan untuk belajar gitu Pak Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah orang seperti ini masih bisa dikatakan Islam gitu Pak Ustaz? Dan mengapa orang seperti ini kok oleh Allah dibiarkan dalam kegelapan gitu Pak Ustaz? Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Nah, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan taufik kebaikan bagi beliau, keluarganya dan bagi kita semua. Ya, kita tahu Allah Subhanahu wa taala Dialah yang maha sempurna hikmahnya, Al-Hakim, maha sempurna hukum dan hikmahnya. Dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah yang lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Yang jelas, orang-orang yang tidak mau belajar Islam ya, bisa jadi ada penghalang tertentu sehingga dia tidak mempelajarinya. Atau Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dia ini memang tidak punya kebaikan yang dengan sebab itu dia bisa belajar Islam, berusaha memahami perkara-perkara yang diwajibkan di dalam agamanya. Adapun yang berhubungan dengan orang yang ditanyakan di dalam pertanyaan tadi, yang Bapak tanyakan tadi, kita katakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui bahwasanya orang ini benar-benar punya udzur yang dengan sebab itu dia terhalang dari mempelajari Islam, sehingga ketika dia wafat dalam keadaan tidak mengetahui atau tidak mengamalkan hal tersebut dengan baik, mudah-mudahan dia punya udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Cuma kita katakan bagi seorang yang muslim yang saat ini masih diberikan nikmat, masih hidup, masih punya kesempatan, hendaknya dia belajar agama. supaya ini menjadi sebab keselamatan dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Apalagi dengan dia belajar agama, dia akan mengetahui hal-hal yang salah sehingga dia tinggalkan, perbaikan-perbaikan ibadah agar dia bisa laksanakan dengan benar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih kita ketahui riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia paham dalam urusan agamanya. Nah, barakallahu fiik. Ada Ustaz Wafiq Barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah sampaikan. Dan pertanyaan dari Pak Rudi merupakan pertanyaan terakhir saat kesempatan pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan ilmu dan faedah yang telah disampaikan oleh Ustaz, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, keutamaan ilmu yang tadi kita bahas ya sekali lagi menunjukkan kemuliaan dan ketingginya kedudukan ilmu. Tentu kalau kita benar-benar mempelajarinya dengan ikhlas sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian kita berusaha amalkan dan dakwakan. Dan beberapa penjelasan dalam poin-poin yang sudah kita lewati juga menjelaskan tentang agungnya dan tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu, yang tentu ini menjadi motivasi untuk kita semakin semangat mempelajarinya, semangat mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat untuk menjadi sebab kemuliaan bagi diri kita di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Demikianlah yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.